Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul wahdum. Bismillahirrahmanirrahim. Amman ja'alal ini nggih. Amman ja'alal ardo qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. A'ilahum ma'allahi bal aktharuhum la ya'lamun. Amma yujibun muttarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. A'ilahum ma'allahi qalilam ma tadhakkarun. Aman ana ta tidak ja'ala ingkang gawe sapa man al ardo ing bumi digawe kororon inggon sing tetep kena nggo domisili manane kena nggo koror nggon tetep manane manggon utawa gak gerak la tamidu tegese ora gerak apa aret bi ahliha kelawan guncangno penduduke aret wa ja'ala lan gawe sapa Allah taala khilalaha ing sela-selane aret ing sisipan-sisipane aret fima ing dalam perkara bena hakang antarane aret Allah gawe anharon ing pira-pira sungai wa ja'ala lan gawe sapa Allah taala laha maring aret utawa krana aret rawasia ing pira-pira gunung sing tumancep jibalan tegese pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung ambata bihal ardo rawasia jibalan tegese piro-piro gunung ini ruwasi ya guys sekedap-sekedap wajah ala laha ruwasi ya ini alif nun terus asbata oh asbata sak ya asbata yang kang tetap no sopa Allah ta'ala biha kelawan jibal al ardo ing bumi ini sak ini sebenar ya alif sak ya mem tak ya asbata kang maringi kukuh sapa Allah taala kang maringi tetep sapa Allah taala biya kelan jibal alardo ing bumi wa ja'ala lan gawe sapa Allah taala bainal bahraini ing antarane dua mata air nggih dua segara utawa dua mata air hajisan ing pembatas bainal asbi antarane air tawar wal milhi lan air asin banyu tawar nak ketemu banyu asin niku ana pembatase layak tadi tu ora iso campur apa ahdu masalah sisine bahren bil akhir lan sing liya a ilahu ana ta ana pangeran ma Allah serta ne Allah maknane ra bakal ana bal akbar bare utawa kake kufar kula lamun ora ngerti sapa kufar tauhidahu ing nauhidno ning apa aman ana ta tizat yuji bukan nyembadani sapa dzat al mutarra ing wong kang kepeksa kang posisi darurat ail makruba tegese wong sing susah alladzi kang massa ingkang gepok utawa ingkang mekenani ku ing ladi apa aduru apa bahaya utawa kelaran idza ta'ahu nalikane donga sapa wong idza ta'ahu nalikane ngundang-undang sapa wong hu ing Allah utawa hu ing sing diundang maksud wayak sifulan iso buka sapa Allah taala as-su'a ing kaelekan andu sanging wong wa anugairi lan sanging saliyane wong Wajah arulan gawe sapa wa ta'ala kumi sira kabeh khulafa al ardi ing pira-pira dadi khalifah ning bumi. Al idhofa ta idhofa bi makna fi lan makna nafi e yakhlufu tegese genti sapa kulo kornen saben-saben generasi. Al qorna ing generasi alladzi kang qablahu kang sedurunge hadal qorna. A ilahu ma Allah ana ta utahi pangeran ku ma Allah qali lan sithik banget. Qali lam ma sithik banget ta karuna gelem eling sapa ngakeh. Tata idunat kese gelem ling sapa sira kabeh bil faqaniyah tadzakarun wa tahtaniyah yadzakarun wa fil ing dalam tadzakarun idghamu ta'ti idghamu ta'fid dal ing dal dal wa ma ta ma'u zaidatun zaidah qali lamma ya mane nu zaidah qali lamma di taklilil qalil karena nyidikno barang sing sithik aman ana taidat yahdikum kang nunjukno sapa man kum ing sira kabeh yursidukum tegese nunjukno sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh Allah nggih petunjuk ila maqasidikum maring tempat-tempat tujuan sira kabeh. Fi dzulumatil barri ing dalem petenge darat wal bahri lan petenge laut. Wa bin nujumi lan ke ngalap petunjuk lan anane perbintangan lan ing dalem wektu bengi. Wa bi alamatil ardi lan kan pira-pira alamat bumi naharon ing dalem wektu rino. Wa man lan wong yursilu kang lepas sapa man to kang nugasna sapa man ariyaha ing pira-pira angin. ditugasno busron hale dadi berita gembira benati rahmatihi sedurunge terjadine rahmate Allah manane kudu amal matori sedurunge anane udan. Anane udan dialamati ana angin riyen sing ngatur peredaran mendung. Aila huma wa ana ta te ana pangeran ma Allah serta Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah apa amasa ing perkara isruku nakang nglakoni isrok sapa ngake bi iklan Allah ghairahu ing saliyane Allah. Aman ana ta tidak tiap dawu kang ngawiti sapa man al khalqa ing penciptaan fil arham enggal propro rahim minut faten yiku dimulai saka sperma. Suma yaiduhu mongkon nuli balekno sapa wa ta'ala hu ing khalqa badal mauti sause mati. Wa ilam ta'rifu senajan ta ora ngerti sira kabeh bil adati iklan terjadine dibalekno. Kowe ora menangi tenan ketika manusa dadi neh sause dadi lemah. Tapi liki amil barohine krana jumenenge pira-pira burhan, jumenenge pira-pira hujjah alaiha alali ada. Wamanan wong yarzuku kang rezekeni sapa man kuming sira kabeh nasama isang langit bil mator iklan udan wal ardilan bumi binabat iklan tanduran. A ilahu mawa. Ana ta ana pangeran sertane Allah ila yafalu tegese ora nglakoni sing perkara masing perkara. Zukira kang den sebut sapa ma ora iso nglakoni sapa illallahu kecuali Allah. Ila yafalu syai'an ma zukira illallahu wala ilaha ma lan ora ana pangeran kuwi maujud mahu sertane Allah. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Kanjeng Nabi disuruh dawuh hatu burhanakum. Hatu nekakno sira kabeh burhanakum ing dalil-dalil sira kabeh hujjatakum. Tegese hujjah sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikin aku bener kabeh. Anama iya sartemene sertane ingsun ilahan ana pangeran. Fa'ala kang lakoni sapa ilah sian ing perkara masa ing perkara dakaro kang wis nyebut sapa wa ing ma. Wa saluhu lan padha takok sapa kufaru ing nabian wektu kiamat saati saking waktu jumenenge kiamat. Fa nazala mangko tumurun apa dawuh kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yasyuruna ayyana yub'atsun. Niki awal juz kali dosa nggih Pak. Niki awal juz kali dosa nggih. Niki Allah wasofa nafsa. Arrofa nafsa. Allah mengenalkan dirinya sendiri. Dene rumakna tenan nggih dados wonten teori teng ilmu tafsir. Niku jenenge teori tanazulat. Ya teori tanazulat itu teori orang di atas kemudian seakan-akan di bawah. Nggih jenenge napa? Tanazulat. Tanazulat sing kata turun. Allah itu zat yang sangat-sangat kaya dan penguasa alam raya ini dan tidak tersentuh oleh makhluknya. Ewa semanten Allah itu ingin dikenal hambanya dengan memperkenalkan diri bahwa saya ini yang menciptakan langit bumi, saya yang mengatur hujan, saya mengatur angin. Sehingga lewat Allah memperkenalkan diri ini, Allah berharap manusia itu mau mengenali Tuhannya, mau mengenali Tuhan. Sebab itu ulama itu berpendapat sebaiknya orang itu mengenalkan jati dirinya supaya jelas. Allah yang Tuhan yang enggak butuh pengakuan saja mengenalkan dirinya nopo sendiri. Mulane wong iku yo kudu diutang sithik-sithik tapi aja akeh-akeh, paham? Jare Imam Sawi, kok wong nek ora diutang iku malah sombong. Tapi nek diutang mari bingung. Lah sombong mek bingung ku cara dosa gedhe. Sombong. Mulane sudah bener sampeyan iki diutang kabeh wis bener. Perkarane sombong ambek bingung apik bingung. Dosane sombong ku gedhe. Mergo pangeran ngistilahno zate mawon sing sugae kaya ngono, apa ngistilahno zate iku mangdallazi yuqridu wa qarta. Sopo sing gelem ngutangi aku dari pangeran. Wong pangeran ora butuh makhluk kok ngistilahno zate. Sopo sing gelem ngutangi aku? Nek gelem ngutangi aku sok ben tak saur luwe akeh. Manane ngutangi Allah misalnya nyumbang kebaikan, cek madrasah, cek ulama sing mulang, cek masjid tapi sing digo sujud, ora sing pagere. Ini perlu kula terang, wong saiki wong bangun masjid ku pagere apik tapi kamar sing go sesuci. Elek, ketoron sing bangun raiso ngaji. Ini penting kalau terangno. Jadi wong niku kudu ana butuhe. Pangeran sing pangeran ae ngistilahno zate. Iku mangdalladzi yukridu woha kordon hasan. Akroda yukridu maknanya apa? Ngutangi. Sopo sing gelem ngutangi apa? Padahal jelas Allah itu ora butuh utang. Yang kamu berikan ke masjid dan madrasah itu milik Allah, tapi Allah nyukuri. Dianggap uwetmu sing dikekno Allah. Terus Allah matur nuwun, innahu ghafurun syakur, akeh matur nuwun. Ini pelajaran bagi kita semua. Mulane Nabi iku badhe kapundhut, iku cek ninggal utang. Ambek wong Yahudi bisa. Mana kula nunggu nate dipameri tiyang, Gus bapak kula mati alhamdulillah gak diutang. Terus piye? Terus bus warga. Nah, aku seneng mati diutang. Gak saged. Ya ben koyo umume wong akeh. Rata-rata mati Nabi ku diutang. Lah aku nak mati seneng diutang, tapi ya jaga. Nggo syarat ngono ae napa? Lho Nabi afdhalul khalqi, kabeh ahli tarikh sepakat Nabi pas wafat tuh gadah napa? Utang. Gini ku gadekno 30 wasak. Ya semacam cara sakniki gampangane ge 10 kilo beras Nabi itu untuk nafkahi keluarganya harus gadekno baju rompi teng tiyang napa? Yahudi. Iku gue belajar. Mungkin kalau nanti mau tentang ihya nungatan, dan itu semua kitab fatwanya nungatan. Saya dapat ijazah dari guru saya sampai Nabi itu ngendikan nungatan. Al-Anbiya wal ulama ya juru nama jernas. Kena ulama tenan, iku ya juru nama jernas. Koyo umume wong. Nah tentang ihya tak bire wasairu bisairi du'afa sairul anbiya. Berperilaku dengan standar kaum du'afa umumnya orang itu kayak para nopo. Di Nabi itu badai kabundut itu ngendikan itu orang-orang loro kayak kabundut. Padahal wali-wali ini umat Nabi itu kabundut kayak orang turu. Tapi Nabi diambak kabundut sakit. Nah, kalau itu kadang-kadang ya kepengen, kadang-kadang kepengen mati itu ya rontok pas apik lah. Tapi kadang-kadang ya orang ben gue kayak pengeran. Mergo manusa iku susu nggih takrif. Saya itu punya tetangga banyak daerah. Ketika ada kiai mati dino Jumat itu dipuji sundul langit. Seakan-akan yang mati ndak Jumat itu ndak keren. Ya kula kan pembela orang awam. Nah aku mati asal gak wayung sarapan ngono aku. Mergo wayung sarapan ngel-ngel lho, napa? Kono di konco capa suruhan ini kisah nyata. Dia tuh lama jadi kiai tunggal. Senengnya raka ruan, aku gak dipesaing. Menang mati ya dik neng tahlian poin untuk salam template akeh. Aku gak dipesaing. Suatu saat ini lagi sarapan rong puluhan ada orang mati. Ngamuk deh. Jadi dia cah mati kaya sarapan. Akhirnya dik neng ngerti. Ternyata kiai akeh lu enak. Mergo pas sarapan orang kudu dik neng yang diparani. Gak wani lu mau dik neng. Mergo kiai tunggal. Berono wong wis lara nemen ra wani lunga. Mergo dene kiai napa? Terus dene sebenere enak kiai akeh wis wani lunga perkarane ora ana aku ya ana. Iya. Terus tak omong iki kiai sing fanatik mati Jumat. Mati Jumat biasa, gak apa-apa ya tetep apik tapi biasa rasa mbok dewa-dewa. Kok saged, Gus? Sing ngendikan fadilahe mati dina Jumat, yo kapundhute dina Senin. Ayo, saya ngendikan fadilah mati dina Jumat. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Senin. Ya semua ono Kanjeng Nabi, nabine wong akeh cek Senin cek. Jumat biasa, Pak. Karena eleke wong ngger duwe kebanggaan mati ra diutang bangga seakan-akan wong liya iku salah mergo mati. Wong biasa. Dia sing tenanan ku ikhlase iki nek urip pangeran sing pangerane ngislano dzate mangdal di yukridu wa qardun. Mulane ulama-ulama do biasa ngaku ngalim, kok pangeran mengenalkan dirinya. Nabi nggih ngumumno ana Rasulullah, aku iki Rasulullah kok mbok bantah. Kula biasa ngaku, kula niku wong alim kok bantah. Kecuali kaya sak dhuwure alimku ora bantah. Saiki sementara ya kanut. Mergo nek aran aku wong ra ro identitas asem iku sapa? Kan gak jelas. Mulane tenggene sarak ihya ku ana wong alim ditakoki kula niku mboten saged napa-napa dimaki-maki kok ulama. Kowe ku ulama maca Quran maca hadis. Nek sing maca Quran ra roh popo terus sing roh popo iku sapa? Sakire ya wis nek ana aku alim ya ngono bener aku alim. Karena Allah itu arrafa nafsah, Allah juga mengenalkan dirinya bahwa Allah

nasibnya dipertaruhkan untuk mencari apa? Tuhan. Bukti nak wong Islam ora bener melarat-larat, si wong kafir uripe kepena. Berarti sing bener wong kafir. Wong pangeran kok dikaitno urusan apa? Urusan apa? Nasib. Itu keliru sedanten. Lan kula suwun jinan dadi ulama, dadi wong sugih, dadi wong larat sing sopan. Pangeran mawon ngistilano dadi mangdalati yukridu waha qardun hasanah. Dewi Imam Sawi waha da mintana zulatil maula. Ini termasuk sopan santune pangeran. Pangeran yang enggak wajib sopan saja. Sopan santun. Lan kula ben mati wis. Ya duka ora ro takdir kula mati Jumat besenen. Ya setu ora apa-apa kula wis santai wae. Setu ja ahad. Sementing ora wayang sarapan wae dere niku. Sarapan kula sementing ora wayang apa sarapan. Ya kok sampe nak delok ngoten kabeh. Nabi nak muji wong mukmin sing top kuwi sampe nak mati ra krasa. Nabi piyambak badhe kabundhut koyo ngono rasane. Nabi ngendikan fadilai kabundhut Jumat. Nabi piyambak kabundhute. Akhirnya kiai-kiai sing fanatik Jumat terus mulai rubah. Bener Gus Bah tak angen-angen. Musim promosi kabudut Jumat malah kabudut ya. Tapi Nabi tidak tahu menghentikan promosi kabudut Senin. Ya yang berkata Nabi ini tidak melani biasa, ya orang itu biasa, ya serasa berlebihan. Nabi itu tidak menghentikan utang, itu tidak ngamak. Uang mati di utang, kisah ini, itu tidak ngamak. Tapi Nabi kabudut itu di utang. Melani umatnya yang di utang, ya umatnya kanjeng. Mak tu keterusan, gitu. Ini bu perkara ni rak keterusan. Kalau nu apal hadis kata, ni kita hadis bini mak. Nabi ni jenuh unik. Ada orang punya utang hanya 2 dinar. 2 dinar tu kalau 1 dinar 4,2 gram. Rata-rata ulama sekarang hitung 1 dinar itu 4,2 gram. Ini kan berarti 8,4. Ini tu Nabi rawuh. Kenyolati buatan burun. Apa teman kami ini punya hutang? Iya ya Rasulullah dinaroni punya hutang 2 dinar. Nabi itu langsung balik kanan. Balik kanan lalu Nabi ngendikan ke sahabate sallu ala sahibikum, kamu harus nyolati saudara kamu. Rumah nangis. Nabi tidak nyolati. Jadi Nabi itu unik. Sekarang sama saya tanya. Andaikan Nabi mensolati orang yang punya utang, maka akan menjadi sunnah bahwa utang itu dianggap sepele sehingga umatnya sing kakean utangi bahkan saat diberi asete. Padahal lo utang mesti ono dolime, kadang kan utang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu. Faham? Ya? Artinya Nabi nak nyolati kan bela sing utang, padahal sing diutangi didolimi. Kan kata ge utang sama orang yang ndadekno bangkrute sing di utangi karena dikemplang. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, maka haknya jenazah muslim disolati enggak terpenuhi. Makanya Nabi separuh, Nabi kundur. Terus enggak nyolati, tapi nyuruh sahabatnya. Begitu juga orang bunuh diri, orang mati-mati yang enggak kebenaran itu kata ulama-ulama, sebaiknya tokohnya itu enggak usah ikut nyolati, niru Nabi, tapi umatnya disuruh. Makanya beberapa kali di daerah saya ada orang mati bunuh diri itu banyak yang enggak nyolati. Kulo nyolati, ana mati ini lho sing oplosan. Tapi mboten tanggo kula mos beda desa wong nyek wong kowe. Ana mati oplosan ya ora wani nyolati, tapi banyak ulama yang berani nyolati. Gara-gara tadi jenazatul muslim itu berhak mendapat salat dan orang muslim mati itu wajib disolati. Tapi harus ada terapi supaya orang kapok sebaiknya tokoh itu ndak usah ikut nyolati. Tapi masalahnya anggere wong terus GR tokoh. Akhirnya malah aku sing kangelan nyolati wong kabeh GR toko ora nyolati kene. Nah sing wong kaling-maling akhirnya nyolati kabeh mergo wedi nek ana jenazah tanpa disolati. Ya seperti itu Nabi itu memang hukum itu berawal dari Nabi ngendikan sallu ala sahibikum. Nabi sendiri tidak sholat tapi menyuruh sahabatnya menyolatkan. Tapi malah nanti fakih orang istilah tauziul hukmi, hukum itu bisa separuh, yang satu untuk iling-ilingan bahwa jenazah muslim harus disolati, yang satu iling-ilingan ada terapi supaya wong itu gak mati secara suul khotimah. Ya wes akhirnya, ya wes ada yang nyolati ada yang tidak. Begitu juga orang munafik itu Nabi dia nyolati. Abdul bin Ubay Nabi diaturi sholat dia sholat. bahkan anak Abdul bin Ubay nyuwun supaya Nabi mau ngidoni napa kafane ini Nabi ngidoni terus nyuwun jubah Nabi supaya dipakai sebagai kafan niku nek Nabi dicoplokno jubah ya dipakai kafan sampean santri ora tau tau jubah Nabi go kafan Abdul bin Ubay bin Salul sing munafik ku dipakai jubah Nabi ini Nabi ya nuruti mah. Pas Nabi mau nyolati, Umar menghalangi berkali-kali terus sampai sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay baru ada ayat wala tusalli ala ahadim min humma ta'abata wala taqum mat, kamu jangan nyolati orang munafik. Pertanyaannya adalah secara fikih Nabi dikandani Jibril kalau itu munafik dan perintah Allah resmi terdengar sorih mansus, jelas. Nah anak kue kan menghukumi munafik mergo sentimen mergo beda kelompok menganggap kafir munafik lho kue untuk wahyu konti. Nabi dulu dilarang nyolati orang munafik, ini orang munafik saya tidak mau sholat. Lah kue sopong, kue kurang Nabi kok ngaku uang sul khotimah, sul khotimah yang bersa Allah tak, nak rasa mungkin bersa mergo dingertikan oleh Allah. Nah kita seorang mungkin, setelah itu sahabat siapapun munafik apa enggak, sahabat nyolati sama orang-orang tabiin. Karena wilayah siri ini wilayah Allah Subhanahu. Lho Nabi ono sing ngandani lan aku kowe. Ngono iku sing mati sul khotimah mati dhewe krana ngene-ngene kok jenengan salati. Ya biasa ae wong Islam itu salati ngono ae sore kok. Soal tengok di sepuro pangeran ora ya potongan donga-donga ora mandi ora ero. Kowe maksudno ora mandi kene nyolati ora mandi padha ora mandine. Cuma gue ngiling-ngilingan nak hak jenazah muslim itu mendapatkan kalau dene salat mayit itu sing untung ya sing nyolati wong jare Nabi mati iku mau ing to. Ya barokah nyolati wong oplosan. Nauzubillah muga-muga ora ngene kan ono kan lumayan kan terus wedi. Muga anak putu kulo piye cah ya Allah, matur nuwun Gusti anak putu kulo ora narkoba. Tapi dereng kados napa mboten kan terus akhirnya kan jadi khauf, jadi napa? Khauf. Barokah khauf terus. Ya terus apik. Jadi eling-eling ya, malahnya pentingnya ulama di situ. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti jadi hukum permanen. Karena Nabi kadang bikin hukum itu dua sekaligus. Ya, tadi Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh sahabat mensolati. Sallu ala sahibikum, masyur. Jadi ini pengertian kayak keluar jenengan. Terus agama itu harus selalu dijelaskan. Wong Allah mawon arrofa nafsah. Dia mengenalkan dirinya sendiri. Bahwa saya menciptakan lain. Kena iso ngaji ya kondo. Nanti duit ya kondo. Jadi duit kalau buatan gak ada. Enggak ngelak uang. Kalau nanti kalau hitung. Kenapa orang Indonesia itu tidak maju? Itu diantaranya mereka nanti duit itu rakondo. Murawa amma bini amati robi kan apa? Hadis. Ngelak uang ngake. Misalnya saya punya santri 10, wali murid 10 soan saya. Misalnya kalau kondo. Aku alhamdulillah di duit. Di duit 2 juta, berasku ya akeh. Kan gak kepikiran kiai ku mangan tau ora. Tapi nak kiai namen sambet, kiai ora koyo PNS, PNS ngono digaji tetap, nak kiai ora jelas, kadang di duwe, kadang ora. Wali muridnya kan terus mikir, iki pas di duwe ta ora. Kemudian pas kukur-kukur kok nang ora mangan. Lah cara kula nak di duwe ya kondo, di ilmu yang ngono. Kula niku iso maca Fathul Muin, iso maca Fathul. Kula pula balik kok yo duwe sanate. Niku kula kepen ngaji Fathul Qorib. Akhirnya sing ngaji kula ya kok ada. Tapi nak kodo bodoh, orang iso ngaji kan orang masih ngaji. Tapi rasa kodo kan harus ketoro. Maksudnya ini nak iso, maksudnya bakas nak iso. Maksudnya nak iso itu kondo. Wa amma bini amati robi kan nanti nikmat itu kondo. Nah orang kodo kan jadi repot. Laki-laki uang orang maju itu gara-gara orang kondo. Merasa tidak mampu. Nanti kalau hitung, kalian konco podo alimi nanti kalau hitung. Alumni pesantren itu tiap kabupaten itu menurut saya itu ada 1000. Pondok itu ada Lirboyo, Sarang, Tegalrejo, Sidogiri, pondok-pondok besar itu. Itu yang 800 atau 900 merasa tidak bisa. Akhirnya enggak mulang. Merasa tidak bisa atau kurang bersih atau kurang apa. Wong sing PD mulang kok terjemah, sing akhirnya gawe aliran ra iso ngaji tapi PD. Mulang nganggo FM nganggo wong krungu. Tapi bareng aliran itu dia tidak cocok komentar. Rasa ngaji kok mulang. Ya sih, ngaji ragelum. Coba kalau orang 90 dadi dai kabeh ku ambles sing nganggo FM. Nggih mboten. Lah barangmu anggar gak muncul, sing muncul wong liya. Karena ilmu itu kayak fisika. Kalau ruang kadung ditempati satu fisik, pasti yang lain tidak menempati di ruang itu. Lah sekarang ruang publik itu dipenuhi faham-faham yang gak bener. Karena yang gak bener itu berani ngomong. Sing bener mungkar-mungkar. Dari gak layak kayak jadi kasus kayak ngomong santri gak jajal-jajal mulang madrasah. Sibuk mergawe, sebenarnya semapan lagi mulang. Terus mapan malah lali agama, ora timur lali mula. Nggih kula nu merasakan. Kanca kula yang lebih sopan ketimbang saya, gak ngaku alim, suripe khusuk. Iku gak duwe santri kathah kados kula. Kathah kula. Kula ngaku ngalim biasa. Cara wong kan kuatire takabur. Sing niat takabur sapa? Takabur urusan ati. Sing roh sapa? Ya takabur kuwe, kok saged. Lah kula ora tau ngaku ngalim, takabur. Gak ngaku ngalim akhire kan kowe gak mula. Kira ngaku ngalim mergo piye? Mereka orang ngaku alim tawadu, ya berarti kayak ngaku tawadu, lu sombong timbang aku. Orang merasa aku reso popo kang, itu kan berarti dia merasa dirinya tawadu. Merasa tawadu itu lebih sombong. Wong kok ngeroso tawadu. Ada yang hikam mau kata-kata man asbatali nafsihi tawaduan fahuwa almutakabbir. Orang yang merasa dirinya tawadu itu hakikatnya adalah orang sombong. Karena tawadu itu harkat paling tinggi, tawadu itu harkat paling tinggi. Lho ana wong kok merasa tawadu, fahuwa almutakabbir, ya dia itu yang sombong. Kowe di duit 100 juta, kula niku urip kula nggih sak mlampahe. Mlampahe piye? Akhire wong jalu subhan rawani wong meneng larat. Dadi wong ngaku melarat terus ngel-ngel wong akeh, lha intine ngel-ngel wong akeh. Mulane bar ngaji iki sing kok kandha wong-wong kuwi ngalim kuwi sugih kok wong gak tetep roh alim mbok sepira sugih orang itu pasti tahu proporsinya ora usah kuatir mosok misale rogen aku alim terus kula wasaken iki ya ora ngarah tetep wong ngerti porsine paham ya terus iki penting mergo Allah piyambak mengenalkan dirinya sendiri dengan segala kekuasaan. Rasulullah nggih ngaku ana Rasulullah, ana nabiyun lakatib, aku nabi ra ngaraku. Dimaklumatkan. Imam Ghazali kemot ketika ngarang Ihya diumumkan bahwa saya sudah punya Ihya. Said Zabiti yang nyari Ihya itu ketika ithaf selesai itu semua ulama Mesir diundang pesta besar. Belum ada pesta sebesar pestanya Said Zabiti ketika menyelesaikan Ihya. Wah itu nyembelih berapa sapi, semua ulama diundang. Ora kok saiki resepsi ini geger ora kok. Ya jenenge resepsi kita. Mulane kita wis jenenge ithaf. Ithaf itu sajian, tuhfah itu sajian. Iki sajian untuk orang-orang takwa. Lho kalau cara di dhuwit ge barang-barang kitab ya ape syukuran, tapi umatku ngene kan harus mikir. Mikir. Biasa dulu, ora apa. Saniki wong salah paham. Dadi nyongkone nak tawadhu iku ape. Padahal wau man asbata li nafsihi tawadhu'an fa huwa al-mutakabbir. Muga tawadhu itu maka mun rafi. Kasta tertinggi dalam hidup napa? Tawadhu. Kalau orang mengklaim dirinya tawadhu, bahwa mutakabbir. Berarti dia adalah orang yang mosok takoki ratan. Badhe teng wono krama teng widukan putih. Wah, mboten ngertos kula. Mboten ngertos detaile. Ngono kok terangno akeh. Mosok sak bodho-bodhone sampean takoki. Kula sak carane salat sepundi. Misale kira sampean terang ngono lene masjid, ngger melok makmum sesuk ora iso. Ora kok kula mboten saged sami mawon. Carane salat ditampa pangeran piye? Jawabe, pokoke ikhlas. Lah carane ikhlas kuwi. Wah, salat terus sesuk ora ikhlas. Mboten nak cara jenengan. Wah, ana carane wong akeh pokoke ngono. Wis pokoke terangno, ora iso salat pokoke. Pokoke terangno. Kliru Allah. Kanjeng Nabi seneng. Wah, ana ana wong tak koyo agama jawab wis anggere. Ana wong akeh. Ya wonten tiyang tak koyo Nabi. Pangeran ning ndi? Fa asyarat ila sama cawe do amat. Pangeran teng dhuwur. Ben Nabi ya bener. Ya wis bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jiyah. Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat tak koyo pangeran ning ndi, Jeng? Nduk, teng langit kanjeng Nabi. Ya, jare Nabi sih. Ya, karena uang muni nyebut langit itu pokoknya pangeran yang dhuwur. Dhuwur itu gak ino. Dibang dijawab di sini kan malangnya. Oh, sok pangeran ditujuk. Kita dijawab ini, gak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan? Soalnya di atas kan. Kalau begini ditakuti anak kulo sing SMP, gara-gara itu ada guru non Muslim senengane itu bikin keraguan pada anak-anak. Takut orang Islam itu tidak jelas. Kalau ditanya Tuhan, bilangnya enggak punya tempat. Itu caca SMP kepikiran. Takut biha anak kulo cerita biha, biha takut kulo. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu a'amintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu a'amintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayur sila alaikum hasiban. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan datnya itu manfis sama. Dat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang, Allah tidak punya tempat. Mesti orang masih ngejar, lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lurah banyak. Mana bingung tapi. Wah, pidato ini Pak Zaiduddin, jadi NU tidak di mana, tidak kemana tapi di mana-mana bangunnya pangeran kau NU tapi enggak kemana tapi di mana-mana itu urusan itu. Jadi sekarang tuh aku kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Sekolah eling balik neng Quran hadis istilah resmine Allah niku suwoko istilah neng dhuwur kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra nang jaman mbok sing ngecat lopok malah pengiran kok ngecat barang repot men. Terus pokoknya sementing kowe nglafatno lafat sing nunjukno takdim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takdim. Ora usah mbok mafhum, kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Jadi ora kowe sing tau ngaji, kamu iki bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jlimet-jlimet. Mengenai kalau suwon, Allah nak nerang lo dati, ya sederhana. Amin tu manfis sama. Amin tu manfis. Wahwa ladi fis sama ilahu wa fil arti ilah. Kadang Allah nerang lo wahwa wah fis sama wati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono, anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku usito kul wahwa ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba dengan waduh. Kalau lu suwi ra kepikiran, kalau tau kita suaras. Kalau nubit kadang ini SMP SMP ini, ya kepikiran juga. Apa itu di mana? Sekolah yang hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya, ayat Allah, fa'asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nabo dibenarkan. Bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir, lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgah sana gini, terus buletan, serasa mikir. Nah Imam Ghazali lah mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semuanya aja biasa aja, harus ribet. Aras masih kondangnya kayak ngono diciptakan, kursi ya diciptakan. Nah, bangsa di itu pokoknya di itu objek. Daripada kemudian Allah ada di mana-mana, terus cili-cili malah takut, rak banyak, malah disimpul. Waduh, repot meneh. Kalau di mana-mana, dia nyimpul nih. Kalau gitu, banyak. Malah repot meneh. Ya, orang tak tahu malah bingung meneh. Allah ada di hati, baru saya malah repot meneh. Nah, makanya Allah sekarang mensifati dirinya. Sanad Qur'an era sanad semacam-macam. Allah itu sapa? Zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin bainal bahra ini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttara idza da'a. Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya atau af'alullah. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke khulul dan jihah. Bahwa Allah itu butuh tempat, butuh arah. Ileng-ileng ya. Tadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa. Sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Sing ora usah mikir macam-macam. Wis saniki nu paham wis macam-macam. dua faham ini menjadi kelompok besar, yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Qur'an ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Tapi kalau menurut faham Ahmad bin Hanbal yang diikuti Ibnu Taimiyah kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya duwah fawqa aydihim, utai tangane Allah sak ndure tangane wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan mesti ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangane Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing kanggo mangan iku mboten. Misalnya tangan-tangan raja, maknanya ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyikan ning ndi? Pokoke wong ra tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Mung nek dadi bahasa iku ora ana maknane. Nggih. Makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ana maknane, pokoke ngono. Pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoke ya pokoke. Kula beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita apa? Diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Masa di Jakarta iso delok. Ya diketahui manane roh, nggo rohe nganggo apa pokoke diketahui, diketahui kok takoke kudu nganggo. Jadi kadang-kadang wong teke terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat, alat itu mata. Kalau jauh berarti enggak tahu. Yo kasus maknane Quran nganggo ngono ya edan bareng jadi Imam Sapi. Wong ape edane kok aja-aja. Ya ape edane kok aja-aja. Dia sudah seperti itu. Ya kalau orang jalan kayak pe haji jare dawuh pangeran ya ngoten. Syarat haji melaku maring Baitullah. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sak ini. Nak numpak mobil piye oleh itu? Ora ono jangkane. Berarti putrane rodo. Lha rasa ngono pokoke wong ger mara masjid kuwi ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu, makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama itu ojo bayang no koy utek kelek pating kerentil, terus akhirnya agama itu jadi ruwet. Ini kalau nyontok no bolak balik, kalau nyontok no bolak balik, dan saya sangat banyak belajar kitab fikih, dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong, sekarang imam itu di depan, sof paling baik itu sof awal, baru agak baik sof kedua, kurang baik lagi sof ketiga. Wonten sing ngusul, kula nuju eling, pas niku saya masih ro estatum, ada yang ngusul, Gus, kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur, pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft iku awal. Bagaimanapun ada soft sani dan salih, soft 2-3 itu karena ujinya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu, yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya konda kok pol kidul. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Napen Abdul Kabe imamnya dakok pol kidul, biar semuanya an yaminin imam, semuanya sisi. Berarti imamnya pojok kidul, mejite selatan utara. Abdul Kabe mergo saf awal, Kabe an yaminin imam. Tapi agama maksudnya orang nguniku. Soalnya tak takok, lah naik ngono paling afdol di. Nak wis didesain masjid ngono paling afdol, sing paling parek yo ngono rubet imam. Agama itu tidak seperti itu. Mana ketika Nabi halakal mutanatiun, halakal mutanatiun. Orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijerok-jerok, no agama itu dijerok-jerok. Itu jadi bulat. Saking khawatirnya Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah ini dua itu gak gelap. Ojo darahnya Allah ini langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cacilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas ngunung-ngunungan. Pokoknya Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi. Allah sing kholakong ini, sing jalang ini, yang seperti itu. Makanya kalau di sana sangi bapak, bapak di dewi guru-guru ini. Nur kena nyifati pengiran, kaya Allah nyifati dati ini Quran. Serasa neko-neko. Ini beliau ngeritik faham ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang jelimet bakas pengiran. Akhirnya tambah bulat, tambah nopo. Karena ngedari tadi, ngedari Allah nempat di atas. Akhirnya mau darahnya Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus, Allah tidak butuh tempat. Allah tidak di tempat. Nah, lalu di mana? Ya tidak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung apa kan, cacilik kan saya ngaji tahu kita. Nah, melantau kita cacilik. Ya, jadi Allah semaringi ngai langit bumi. Ojo permen, kok permen ini rantau permen cacilik-cilik. Mereka nak ke langit bumi. Guru TK kan iso ngekei permen. Tapi nak nyifati Allah sing langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru, nyatanya Allah enggak bisa kasih permen. Mulane contohnya aja permen, Allah sing gawe langit dan bumi. Nak bu guru TK itu Allah, berarti iso gawe langit bumi. Jadi rasa bakas Allah. Permen, bahaya itu. Ya Allah, bahaya. Diling-iling itu, terus kalau suwon sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya jadi niru ada di pengiran, teng Quran itu mengenalkan datnya Allah sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanah surat. Tanah surat, wow. Apa mengistilahkan dirinya, intan suruwoha, yang surkum. Jom kena gelam tulungi aku, apa kena tak tulungi. Kan aneh, wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdaladi kriduha kamu ngutangi. Mane ndak apa-apa misalnya ana kiai diutang sithik-sithik ora apa-apa, penting aja akeh-akeh, penting aja nglangkai asete. Nek asete 10 juta ya utange yo. Piro mos pantes sih? 2 juta. Piro? 2 juta apa 1 juta 900? Berarti susuk napa? Gak cara fikir sementing utang itu gak ngelebih asetnya, itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh Allah, naran sing percaya kan iran tuh. Ya rasa khawatir, Gus Fah kok ngelihat utang. Lewat oleh Allah, naran sing percaya tetep ora kasil, jadi rasa khawatir. Masih oleh Allah, naran sing percaya kan. Karena tadi, kulon bolak-balik ngaji ngeten, ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi, meskipun dikasih jaminan baju napa rompi. Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syaratnya imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi ku standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imammu sing macane Quran paling bener. Nek is padha Qur'ane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi ge nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Oke, makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Dadi ana standar ideal, ana standar sosial. Urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kathah yang goblok ngoten. Senen iku ora ana sing nggo tuku beras. Dekne mau utang. Mereka utang tanggungan ibadah. Lah akhirnya anaknya dina senen ramangan. Gara-gara bapaknya wedi. Iki goblok tak zuhud. Sampe tak takok, iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ana zuhud ana goblok. Mana jari Imam Syafi'i, ana wong kok tasawuf. Iku mulai subuh jek waras. Dhuwur wis wajat tahu Ahmad. Engko dhuwur wis Ahmad, uteke wis kumpruk. Jadi Imam Syafi'i saking gedhinge wong tasawuf jare, wong kok tasawuf subuh. Iku ora usah ngenteni ngasar. Dhuhur wajib tahu Ahmad. Dhuhur kuwi wis nopo? Kumpul Ahmad. saking gue dengan Imam Syafi'i bin Mutasawwuf. Tapi tasawuf sih goblok. Ya wah, misalnya ono wong anti utang. Lu anti utang yo oleh wong. Tapi kan terus misalnya anake senen lara ora diobatno, mok perkara ne wedi utang. Niku goblok apa hati-hati. Yo goblok wong anake lara ora diperiksakno, mergo wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan sekian. Yo ora usah ngono urip ora usah ngono. Pokoke utang yo dihindari pancen masalah. Tapi nek suwaye utang mergo ono darurat syar'an. Nah kecuali ini, Mustafa apa utang, gue biasanya sarapan pizza, ira sarapan utang ah, gue sarapan pizza, jadi gue gendeng jenengin orang utang kan. Mau demi hal sing sifate sekunder, sing gak penting, diruangin apa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren, apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kulon jawab, menurut Imam Kofal, sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa loh ya orang, bisa masjid. Tapi masjid saya ini aku lucu. Nak masjid di gua sujud atau gua sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing di gua sesuci. Ini cara kalau gak masalah. Kadang masjid tuh neng desa, sing jumatan arang-arang menarane wae ngentak no duit 200 juta. Pagerin ngentak 200 juta. Lo kamar mandi sing kira-kira ngentak 50 juta, aku cek nganggo sandal, tutupi keran itu kadang coplok. Kalau menurut saya, masjid itu satu paket dengan toharah, mergo syarat saya sholat itu nak suci ini sah. Mulanya ini gue masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyata toharah. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang yang sesuci. Saya ini paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Saya ini kayak masjid menarane larang, pagri larang, lampu newe songko granit wapi songko macam-macam, tapi alat sesuci nih elek, saya kira oleh. Jadi nggak bisa, masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit sing tingku keramik macam-macam. Nak sing mutor yang pokok tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan nggak masalah pakai zakat. Tapi nak sing orang mutor yang tidak menurut saya itu masalah. Nah, itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir, masjid-masjid saat ini dibangun miliaran. Sing gue sujud ya sudah seperti itu. Wes ngono mau gue jogot jam. Lah masjid dikunci mau demi melindungi jam. Masjid rong miliar melindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi melindungi apa? Jam. Mengenai dengan masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak ana nggon salat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye wukifali salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka supaya andekan orang salat itu bisa ning terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi satu yang dibuka. Karena masjid itu diwakafkan untuk. Kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real sarannya bukan tuhma, real. Itu baru boleh. Kalau kena ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real sarannya tidak tuhma itu boleh. Tapi kalau dah tidak boleh wakaf wong tiga salat. Bareng ono mung ora balik lunga mandek ono masjid mandek wis salat jebule kunci nang kabeh. Bolak-balik. Iki panitia ini bisa ngaji tau ora? Sing wakaf ya sakit kan. Karena sing tepakan sing api sholat wali tau lama gede kan rugi tenan. Gak sudah disolat itu lama kan. Gara-gara kok dikunci. Takut ya rasanya, nak dibuka nih bu bos, jamnya ica. Oh, datus masjid yang ini digawe gak ngelindungi melindungi jam ini. Nah, ya, dikunci demi melindungi. Jam bemik kan paling. Nah, cara kalau setengah-tengah ngoten guys. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo sholat. Piye-piye itu diwakafkan untuk nopo sholat. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah kula mau kata pengurus masjid cerita kula, kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mara masjid badhe ngising, perkara ini WC ini bukaan. Ning omah ra duwe nopo WC. Bar ngising ya mulai. Bar sik kula nggih nate disomasi. Kulon pengurus masjid tuh gak jari. Saat tak kau lihat sih ngono ikut piro saat itu. Sekawan gus. Lihat sih mau masjid tapi sholat piro alam pulau. Tapi mau alam pulau buka lah nobe uang papat. Perkara ini walian bareng dikunci walian. Saya ngapain jamaah? Kudu bisa melayu mulai perkara ini masjid. dikunci. Lho kalau kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Podo-podo nyata. Cerok oleh dari panitia milih ni. Ya milih dibuka, yang wolong pulau kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madharat. Ya maslahat dan madharat. Di global ini malah ya. Jika bangun dengan uang zakat dan enggak ada pilihan, zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid, karena pendapat sabilillah sabilil khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, kulolah longgar, ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan nah, pagar, menara, apa keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah nopo mas masjid. Ini kalau suan sing ngaji kulo, misalnya bangun masjid nomor siji, alat sesuci itu kudu ideal. Ideal artinya gini loh, bayangno sing roh sesuci lan jadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelingkai air, ngelangkai air yang lebih dari dua kolah. Paribasannya cacilek sing roh najis, ya gelem ra gelem sikile ijik, mereka ngeliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya, karena orang sekarang wengkek kesehatan itu udah steril, ya sono krane loh. Misalnya saya ini wengkek era karuan. Ono steril ono macam-macam, boh mari kuman boh mas. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna apa? Ayat atau haru masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni sing seneng apa? Sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya apa? Air. Jadi ini kalo fatwa tenan. Kalau seperti itu gak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagre kuwah mewah-mewah tulisane gawe gedhi lampune mewah tapi ra ono sing ngiseni gagahe ora karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamate kiamat itu sampean umatku nek berlomba-lomba bangun nopo. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna nopo ayyata tohar. Mun kula terus nang wasa'aru lan takok sapa kafir Mekah ing Nabi an waqtis kiamis saati saking wektu kapan terjadi kiamat. Fanazala mongko tumurun apa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Kul ngucap sira Muhammad la ya'lamu ora ngerti sapa man wong fis samawati kang den pira-pira langit wal ardi lan bumi. Minal malaikat saking malaikat wan nasilan manusa al ghaiba ing barang ghaib. Emat ing perkara ghaiba kang ghaib apa ma anhum saking para manusa lan malaikat. Illa wahu kecuali Allah. Lakini lahu tetapi nanti Allah ya alamuhu ngerti sapa wa ta'ala hu ing barang koi. Wa maya suruna lan ora bakal ngerti sapa wong akeh kufaru Makkah tetesi kafir Makkah kalu irihim. Kaya liyane kafir Makkah ayane pasun kapan diterjadekno iku kabeh waqta yubasun. Tegese kapan iku ditangekno sapa wong akeh. Balid daroka ilmuhum fil akhirah atau bal adroka ilmuhum fil akhirah adroka biwasni akromani buatan kira ayat kita bimana hal adroka wafi kira atin ukhra iddaroka balid daroka kita sedikit dal katus kira ayat kita balid daroka ilmuhum wa asluhu ti asli iddaroka kita daroka uktilat dikendio apa tau tak dalan ing dal wa adhimat nantin idhom no apa iki kila dal fidali ing dalam dal wastu lipat nantin tarik apa hamzatul wasli apa hamzah pasal ebala wa wala hiko tegesi itu mekolan untuk ewa tata ba'a wa tala hako tata ba'a terus menerus tala hako saring susul menyusul apa ilmuhum ilmu newangake fil akhiratnya dalam akhirat ebiya tegesi dalam akhirat hatta sa'alu singgo tako sopo ngake an wakti majia sangking waktu terjadinya kiamat elesa tegesi orang nopo alam do perkara gadalika koyok persangkaan itu yang kafir balum balik utewa kafir ufisakin yang dalam mamang minya sangking terjadinya kiamat balum balik utai wong kafir minasangi kiamat tu amun aku picek kafir. Jadi awak naik duka ngendikan wong kafir aku picek mana ni picek orang picek fisik orang mengenali kebenaran itu. Jadi apa? Picek. Mana kadang ulama itu yo kasar. Mana kadang Quran naik duka yo kasar. Sumum bukun umjul. Wes picek budek kopo. Picek budek kopo elek terus. Wes awak naik duka gimana? Balum minda amun dasar aku picek angel lantang. Min amal kolbi saking ya itu biceke ati atau min umyil kolbi saking biceke ati sama di amal kolbi itu umyil kolbi wawa te dawa iki ablau leh balik mimma dinibang dawa koblau kang sirungi iki wal aslu itu amyun sangka dawa amin ustusila dianggap abot ustusila dianggap abot apa adoma tu doma alif ya isang iya panukila muka jen bida apa doma ilal mimi maring mim bakda hadfi kasrat ya sausin buang kasrat mim wakala lan ngutap sopa ladina kafaru sopa wong kafir edan klan mana fi ingkari basi dalam ingkari terjadi ini pas wala ngucap aida kunna ana ta nalikane te kita utroban rupa lemah wa abauna lan ya bapak-bapak kita aina ana ta te kita la mukhrajuna bakal ditangekno kabeh nang kubur sanging kubur lakatu ita teman-teman den janjeni kita hada iki lah dadi nahnu ya kita wa abauna bapak-bapak kita men kubur sanging sedurunge iki in hada ora ana ta iki kuwi la satu kula walin kecuali napa cerita-cerita sing wis kelewat wis nabi pancet senengane cerita nak soben wong ditangekno saka kubur. Nyatane mbah-mbah kita mati nganti saiki ana sing tangi. Cara berpikire tiyang napa? Cara berpikire tiyang napa? Kafir. Jam ustura. Utai lafat asatir jam lafat ustura bidomi lan doma. Matur se perkara sutira kang den tulis sapa mak. Binal kisbi sangkeng pira-pira kedusta. Kul ngucapu sirah Muhammad siru lumako sirah kabeh fil ardi dan bumi fangguru mau kangen-angen sirah kabeh kefa kana hale kaya apa ana apa akibat mujrimin apa akibate wong sing nglakoni dosa biingkari sebab ingkare wong mujrimin wa ya uta ikilah akibat iku halaku iku rusak al mujrimin bila ada iklan disiksa wala tasal ana susah sirah Muhammad alaihi mengatasi prilakune wong kafir wala takunar aja ana sirah fi dekin ing dalam kerupukan Muhammad ki rasa susah nak dikomentari wong kafir. Mimah sing apa wae yang kuruna kang komentar sapa wong kafir kuwi mah. Kang gawe rekodaya sapa kafir. Utawi iki dawuh utasliyatur ngerem-ngerem. Manane menghibur li nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayalah tahtamat kese aja gawe susah sira bimakhim kelawan rekodayane wong kafir. Ngrekodaya ali kae ngatasi sira. Fa ana mung te ingsun nasiru kaiku. Zat sing nulung kuwe alaihim ngalano ing ngatasi kufar. Wayakuluna mata hadil waktu ing kuntum sodikin. Kulo terangno nggih masalah paham-paham sing macam-macam. Mau kan Allah dawuh kula ya lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Jika mereka mengingkari semua hadis tentang solawat yang bahwa setiap solawat itu dipertontonkan di Nabi, kemudian Nabi menjawab solawat setiap umatnya. Ya setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke kita sepakat, yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dimengertikan Allah, dan yang cuma yang dimengertikan Allah itu ngertinya karena di lagi-lagi karena di diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa manirtado mir rasulin. Illa manirtado Rasulullah. Allah itu zat yang tahu alam gaib, dan alam gaib yang dimengerti, yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali Rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dimengertikan. Paham itu loh maksudnya. Tapi ya tetap di ya, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Warokoh bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Nah, dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Warokoh kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Warokoh, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu satu hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusirnya kan tahun 53. Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi, ya supaya ngalami.

ya tetap dingertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu ghaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang ghaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Anggap sing suwanake wong enak omongan hati-hati terus dianggap wali, adil goblok era karuan. Wis goblok asli ini ngono. Tapi apa pe dreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis meneng ae wis barno enggak mati-mati dhewe, ayo mati ora ayo mati. Kok repot, napa ayo mati ora apa? Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Ini paling gampang sama delok teng hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'una, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babilion yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein banteni orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu ya sudah. Hunalika zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh apa? Guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Sayyid Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30 ribu orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Sayyid Husain percaya. Konsultasi sama Sayyid Abbas, Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang apa? Paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah Abdul Muttalib. Paman ya, paman mbah, paman misanan. Itu kata Sayyid Abbas, Al-Kufah Latafi. Suang Kufah, orang Arab bener. Kebodohan cung, kamarnya coro Sayyid Abbas, Abdul bin Abbas. Kayaknya paling kebodohan cung. Sayyid Husain ajanya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodohan. Tapi ngerti kan, tapi aku janji. Dan para khabaib rian, pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Yus gak apa-apa berangkat. Barang-berangkat setelah dekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Bala'un itu bala'un itu lawalai bahasa Arab karobun itu susah. Bala'un itu bencana. Lalu Said Husain itu tanya, ma hadha, ini apa? Hadha Karbala, niki Karbala. Said Husain langsung spontan ngendikan, hadha karobun wa bala'un, ya ini mari susah. Nah, tadlalah beliau dibantai ya di Karbala. Ya coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknane wis karobun. Karbala. Ya itu seperti itu. Jadi enggak mungkin orang-orang spesial enggak tahu itu enggak mungkin. Cuma taunya di, ya itu tadi bedanya kan. Dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih. Itu cerita-cerita wali itu ya emang khas-khas betul. Kalau Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis lah, kemis itu beli kafan. Ya tuku dewe, orang ngongkon santri ini tuku dewe terus ya adus-adus dewe bareng subuh, Jumat subuh adiknya diceluk, jadi Mas Dudit cung, Rene, aku baru sholat aku sekodoh pengeran serido, pindah saiki kafannya dikena adiknya, sebarang adus wiridon, terus mati. Orang kayak kue nggak ngelowong, mati. Gak lapor, gak opo, gundul berangkat. Gak sopan banget. Jadi tuku kapan dia tenang ya tuku. Adik mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan, ya Allah arido bil intikal ila malikil mulki. Mohon kalau saat ini rido pindah teng alam malikil mulki. Mesti ya kak pindah kapan tuh. Kapan ya terus kamu tuh. Ya tapi yang ngertinya di lagi banget. Lah itu orang yang dalam jarak satu hari itu enggak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali, ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, sik teko lho aku mati. Jadi sing jarak sedina ya dhewe teko. Ya sing ngundang Imam Ghazali. Yaudah teko kan jago, kok do teko gak terlambat, jadi harus ngerti ya, ya di, tapi ya tadi di, lagi-lagi ngertinya di ngerti. Itu tadi, Allah itu yang paling tahu alam waib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi Mujmalah karena ada hadisnya, yang untuk wali ada yang percaya ada yang tidak, itu kan urusan masing-masing. Nah, aku milah percaya bibi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wuha ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa, kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu, itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lagi ra wali terus ra percaya, repot. Itu gale ana wong di desa milyat kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong di dhuwit. Dhuwit 2000 angel ra karuan. Wah ya repot nambah antem kromo ngono. Bapak ra di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kula sampai sekarang ya kayak gak percaya mosok ana wong di 2000. Kok kula ra tau duwe sak mboten. Tapi kula wong waras ya percaya ya ana lah kowe ana ngomongin Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nak kula menyaksikan di kitab Bukhari itu. Kula nu kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Itu tadi kayak Fathul Konstantinopel tadi. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang gloyor ya percaya. Paling parahnya si Dina Umar. Masyur kalau nanti cerita tentang mereka ini tambah tasdek iman bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Iki kobur-kobure Nabi perang Khandaq wis do kelaparan iku cepat guyon ngene. Salman mau nutuk watu gak kuat terus mbek Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang napa jane tadi godam saya itu ndak kuat, gancur saya itu ndak kuat. Nabi dilapuri ngoten mriku terus mendet air didoni disiram. Terus mikwal niku nggih gancur niku bahasa Arabe mikwal niku dipendhet kaya Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai tok Turki, sampai tok Istana Putih ning Jordan. Istana Putih riyen posisine persis teng Jordan. Nandarani Al-Qasrul Baida. Jare Nabi, "Kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sumben kerajaane umatku tok gedung putih sing teng Jordan." Jadi Nabi nak darani ordon, nopo? Ordon. Ya Salman ya percaya wae. Dituthuk meneh tok Turki. Jadi Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru. Mang itu betul secara sejarah mang di Jordan. Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe kontak, gawe parit saking wedi nek kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad itu. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo, ya tenang ae. Wong nabi ora mustofa. Bareng ngono ana sinten iku? Ana Surakah. Surakah iku elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Surakah? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Surakah jape? Ya purun ya Rasulullah, ya sok ben kowe sing nganggo. Iku ana Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendikan. Wong wala wale zaman Nabi wafat, sewajara lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditaklukno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbah sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu mahkotane ceblok. Dia kan nganggo surah apa? Dinggo ora pantes mung caelek nganggo mahkota. Dadi dinggo didelok ambek Umar mung diguyu-guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Lu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatahkan intan. Terus ambek Umar, "Ya surah kok ikhlak ha, coplok." Lu Nabi sing wis ngentikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku, jare. Terus jare Umar guyon. Ya Surakah Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadis e kon ngepek. Innama yaqulu laka litalbisaha wa lam yaqul laka litamlikaha masyhur. Nabi itu hanya ngentikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicoplok. didol go Baitul Muslimin. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe mesti Surakoh wis mati, wah delalah keliru lah gampangane. Lah ya misale Surakoh mati ta Umar mati ra gak sirido critana, Surakoh nganggo napa? Mahkota. Delalah jenenge Surakoh ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos wong Arab. Tapi ora pas, endi? Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi di dengertikan. Makanya Nabi ngendikan ta hadis sahih, uti tu khazaina samawati wal ardi wa uti tu masyariquha wa magharibaha. Sebagai lewat wa zuwiyali mulku ummati. Aku didudono endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nang aku ngerti sok mben tok endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Syam, cerita Zurdan, cerita macam-macam, termasuk cerita Lataf Tahunnal Kostontonia Waratun fikunna kunuzha fi sabilillah. Sok ben kowe iku iso nguasai Kostontinopel. Padahal zaman iku Turki wis dekat Casablanca, Casablanca iku dekat Spanyol, wis barat. Wala-wali zaman Turki dibuka ana Maghribi mun dadi negara Islam ngantos samanten. Paham, padahal itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun 200. Ngentai ini 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah iku gaib napa gaib? Gaib, tapi bisa karena di tadi ini napa? Di. Jadi mulane kula niku kula suwun sampean ora usah melu aliran sing macam-macam. Enggak bisa barang gaib diketahui selain Allah itu enggak tahu. Ya ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu, karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali, kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya yo berat, mus berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in qadir ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat, namun tepat itu surat Jin. Wah jadi sama dikur. Di antara Allah mensifati zatnya itu apa? Alimul ghaibi. Fala yuzhiru ala huibi ahadan apa? Illa manirtado birrasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang goib, sesuatu yang goib, dan barang goib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa manirtado birrasul. Jadi ada istilah, kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk. Jadi ngendikan ulama min rasulin itu bukan hasr, hanya rasul tidak, termasuk yang diridhoi itu diantaranya mir rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar, itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Oh, faham ya kalau maksudnya? Faham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak Uri Peter pula ya roh kan, sesuk sebelah juta orang kita era iso. Lah, aku ngerti, tapi kan ngerti mergo kok biasa. Tapi kan isoe nyatane sesuk suge. Isoe suge sebelah sesuk orang duit dicolong wong kan podo-podo. Ya podo-podo ra jelas nanti. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya, terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari ya. Di antaranya hadis-hadis itu ngendikan ulama-ulama. Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam itu minal masyrik ambek maghrib. Kok wetan? Kulon, itu ngulon, kutok, itu Casablanca, itu Maghribi, terus Turki. Ngetan saya itu di Indonesia. Jadi Imam Nawawi sing aran majmu'ne kula ya kadang ngirapati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali den. Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya nak ngetan kulon, ngetan kulon, ngetan kulon. Jadi jarang sing janub, janub itu sisi utara atau apa selatan. Cara mana aja jek sugeng ya tak bagus. Mungkin ya bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan, benten-benten tiange apa mereka. Lah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir itu. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga.